Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mutahhiril qulub, muzakkin nufus. Wassalatullahi wasalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Adharin nasi qalba wa azkahum nafsa wa ala alihil mutahharina wa ashabihi tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana minan nifaqi wal hiqdi wal hasadi wal kibri wal riya'i. Wa inna ya rabbana ala husnil muamalati bika wa bi khalqika warzuqna ya rabbana al-adaba bika wa bi rasulika wa bi syariati habibika sayyidina Muhammad wa bi syuyukhina wa bi auladina wa bi kullil muslimina usurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita bersama Imam Ghazali dengan kitab Ayyuhal Walad yang merupakan nasihat Imam Ghazali untuk murid-murid beliau. Dan kita sudah diingatkan oleh Imam Ghazali melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh Imam Ghazali untuk murid beliau, yaitu agar kita benar-benar memperhatikan amal. Jangan sampai kita tertipu dengan menyibukkan diri untuk mencari ilmu, tapi ternyata kita tidak berusaha untuk mengamalkan ilmu kita. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengingatkan bahwa jika ada orang yang katanya menuntut ilmu untuk mengamalkannya, dan ternyata di saat mereka sudah mendapatkan ilmu kok tidak mau mengamalkannya, ini alamat kebohongan niatnya. Alamat kebohongan daripada niatnya. Sekarang kita ini pembohong atau bukan? Ayo. Dari sedikit yang kita dapat, ilmu sedikit yang kita ketahui, hendaknya harus kita berusaha untuk mengamalkannya. Sampai kalau urusan sunnah, biarpun sekali, harus pernah kita coba untuk mengamalkannya. Sehingga kita tidak ketinggalan dari amal baik yang dari pahala-pahala buah daripada amal-amal tersebut. Selanjutnya Imam Ghazali mengingatkan kepada muridnya, murid beliau, ya ayyuhal walad, qala musannif rahimahullah ta'ala, nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi dari amin ila angkal. Ayyuhal walad, wahai anakku, wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Wahai anakku, di saat malam tiba, hendaknya kau bertahajud. Yang makna dari tahajud adalah setelah kau merasakan enaknya tidur, kau tinggalkan nikmatnya tidur itu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asal daripada Al-Qur'an, akan tapi diambil oleh Imam Ghazali di dalam bab iktibas, yang seolah-olah juga nasihat Imam Ghazali. Iktibas diperkenankan asalkan tidak merubah maksud. Hendaknya kita harus punya bangun malam. Imam Ghazali mengingatkan tahajjud bihi, tahajudlah engkau di saat engkau ketemu malam hari. Nafilatalaka, sebagai tambahan kebaikan amal untukmu, Ini adalah amrun, perintah. Perintah. Artinya kita harus paham ini. Perintah. Fatahajjad bihi nafilatalaka. Hendaknya kau bisa menyisihkan waktu di malam hari untuk tahajud. Dan ini akan menjadi suatu program terbesar dalam hidupnya seorang penuntut ilmu. Ia akan secara otomatis mengatur. Enggak akan dia mau begadang sehingga dia tidak akan tahajud di tengah malam. Untuk apa? Dia harus memprogram waktunya yang rapi. Biarpun hanya beberapa rakaat yang ditegakkan di malam hari. Amrun, ini perintah. Wabil ashari, dan di saat waktu sahur, sepertiga malam akhir, hum yastaghfirun, mereka memohon ampun kepada Allah. Syukrun, syukur. Mereka beristighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya tadi sudah dia bertahajud, melakukan ibadah, ditambah dengan istighfar di malam hari, yang maknanya, artinya amalan kita itu harus ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama adalah kita menjalankan perintah. Tapi lebih tinggi lagi bukan sekedar menjalankan perintah. Perintah sudah dilaksanakan. Akan tapi setelah dia bisa bangun malam di kemarin, itu yang katanya pengen bangun hanya sekali saja karena mengamalkan ilmu fatahajjad bihi nafilatalaka. Dia ingat dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah seperti itu. Akhirnya menjadi kebiasaan. Syukur nikmat Allah, aku bisa bangun malam. Karena memang seorang sudah merasakan lazat atau paling tidak berusaha atau meyakini, kemudian yakin dulu, kadang belum nikmat, yakin ada pahala, tapi kadang belum nikmat. Sampai seseorang itu menjadikan malam hari itu, istighfar itu, sudah bukan ingat perintah, dia sudah mulai senang menikmati itu. Menikmati, sudah mulai senang. Maka disebut ini oleh Imam Ghazali sebagai syukur, karena aku telah dibangunkan oleh Allah, aku gunakan untuk istighfar. Besok lagi pun demikian. Wal mustaghfirina bil ashar, yang dilakukan selanjutnya apa? Yang pertama adalah memulai dengan menjalankan perintah, kemudian dia bisa melanjutkan itu semuanya, tanda syukur kepada Allah atas karunia Allah, dibangunkan Allah kemarin sehingga terus dinikmati, sehingga itu semua akan menjadi kebiasaan. Wal mustaghfirina bil ashar, kalau ditanya di mana dia saat ini, pasti jawabannya adalah dia istighfar tengah malam. Dzikrun, dzikir. Pertama menjalankan perintah. Kemudian ibadah yang dilakukan mensyukuri nikmat Allah, sehat. Nikmat kemudahan. Bangun, kemudian akan menjadi kebiasaan sehingga itu seperti zikir wirid yang dirutini olehnya. Dan tidak pantas seorang penuntut ilmu tidak punya bagian waktu untuk bangun malam, biarpun hanya 5 rakaat, 7 rakaat yang engkau lakukan. Sangat aneh. Seorang penuntut ilmu dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan sangat aneh dan unik. Kelihatannya dia tidak ngah, tidak sadar apa yang ia cari. Kalau orang mencari ilmu adalah untuk beramal, misalnya. Tapi setelah mendapatkan ilmu tidak beramal, berarti dia menunjukkan tidak ngerti apa yang dicari. Seperti khimar yang membawa tumpukan kitab di atas pundaknya. Dia tidak ngerti untuk apa itu semuanya. Tapi kita bukan khimar. Kita bukan khimar. Harus ada bagian qiyamul lail, bangun malam. Thalathatu aswatin yuhibbuha Allah, ada 3 suara yang dicintai oleh Allah. Qala alaihi salatu wasalam, dinisbatkan kepada Nabi, thalathatu aswatin, 3 suara, yuhibbuha Allah, yang Allah senang. Sautud dik, bukan dik, sautud dik, suaranya ayam jantan yang berkokok. Bagaimana memaknai ini? Karena ayam jantan selalu berkokok di waktu yang sangat tepat. Di saat Allah menyeru kepada hambanya, hal min mustaghfirin fa'afirullah, hal min talibi hajatin fa'u'tiyah, siapa yang minta kepadaku akan aku kasih, siapa yang punya hajat akan aku kabul. Kapan itu? Waktu sahur. Dik, ayam jago berkokok di waktu itu. Dia tidak pernah pakai jam. Tapi dia ngerti kapan dia harus menyuarakan suaranya. Sehingga seorang pun, kalau orang buta, tahu kapan ayam berkokok, itu artinya saatnya ia bertahajud. Tidak usah pakai beker, cukup dia miara ayam, dia ngerti kapan dia harus bertahajud. Artinya bangun menyeru bertasbih kepada Allah di waktu yang sangat tepat. Dik. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Suara orang yang membaca Al-Qur'an, Allah senang. Wa sautul mustaghfirin bil ashar, suara orang yang beristighfar di tengah malam. Diutamakan istighfar untuk mengundang segala macam kebaikan lahir dan batin. Lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan istighfar bukan sekedar Allah membuka pintu untuk maaf, artinya mintalah maaf, engkau akan aku maafkan, mesti memang begitu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah. Ini langkah. Langkah pertama, beristighfar kepada Allah, menyesali dosa-dosa. Dan setelah engkau beristighfar kepada Allah, sudah diampuni oleh Allah, Allah memberikan lebih kepada kita. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis sama'a alikum midrara, wa yumditkum bi amwali wa banina. Yursilis sama'a alikum midrara. Buah daripada istighfar di tengah malam adalah Allah akan curahkan hujan. Mana curahan hujan di sini adalah apa yang dibutuhkan oleh bumi, apa yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi manusia tidak butuh langsung dengan hujan, akan tapi hujan akan menyirami bumi lalu menumbuhkan tumbuhan, lalu kita makan dari itu semuanya. Dan juga kesucikan. Yursil sama alaikum bidroro. Arti apa? Akan diberi oleh Allah rizki dengan banyak istighfar. Wa yumditkum bi amwali wa banina. Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak keturunan. Sehingga sebagian para solehin mengatakan, kalau orang belum menikah, pengen menikah, banyak istighfar di tengah malam, nanti akan diberi anak. Orang punya anak harus nikah. Jangan santri ngurus itu dulu, jangan istighfarnya salah niat nanti. Istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan beri segala kebaikan. Yursil sama alaikum midrara. Beristighfar di tengah malam istimewa. Istighfar dengan penuh khusyuan, mengingat semua dosa yang sering kita lakukan. Kadang pun kita sadar melakukan dosa. Kalau itu dosa, alangkah banyaknya kita sadar itu dosa, tapi kita melakukan dosa. Tapi pun hendaknya kita beristighfar itu dengan sadar. Sebab problem kita itu beristighfar tidak sadar. Istighfar yang ngebut, astagfirullah. Itu yang kata Rabi'ah Adawiyah, istighfar yang perlu diistighfari. Istighfar dengan penuh kesadaran. Ingat, sebut kesalahan kita di depan Allah. Allah Maha Pengampun. Justru kalau tidak kita sebut, Allah tidak akan mengampuni. Maksudnya sebut itu ingat. Allah melihat hati kita. Ingat dengan hatimu, itu loh dosaku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Adukan kepada Allah. Dengan begitu, Allah akan mengampuni. Innahu kana ghaffar. Lebih dari itu, yursilis sama alaikum midrar, dan Allah akan berikan kebaikan kepada engkau. Istighfar. Dan kebaikan di sini luar biasa, lahir dan batin, dunia akhirat. Makanya sungguh aneh jika para penuntut ilmu yang katanya ingin bahagia dunia akhirat, setiap hari Rabbana atina fid dunya hasanah, akan tapi membuat menyia-nyiakan waktu tengah malamnya, tidak pernah ia berusaha untuk bangun, mengambil air wudu, menghadap kepada Allah dengan beberapa rakaat, lalu menengadahkan tangan, memohon kepada Allah dibarengi dengan istighfar yang kadang sesaat dibarengi dengan tetesan air mata penyesalan akan dosa-dosanya. Jika itu semua belum ada, lalu apa yang kau inginkan dari ilmu yang kau hafal selama ini? Ini nasihat Imam Ghazali. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri bercerita, "Inna Allah tabaraka wa tabarakallahu taala. Allah Subhanahu wa taala khalaqa rihan. Allah menciptakan angin. Tahubbu yang bertiup bil ashari di tengah malam. Tahmilul azkar akan membawa zikir-zikir. Wal istighfar dan istighfar hamba-hamba Allah ilal malikil jabbar kepada Allah." Hakikat, kata Imam Sufyan, hakikat atau makna hakikat atau hakikat lafadznya bahwasanya angin membawa, wallah alam seperti apa, atau maknawi artinya bersama hembusnya angin malam, sejuknya di malam itu, lihat jam itu jam sejuk, musim panas pun di negeri Arab jam itu jam sangat indah, di negeri panas kayak pun sangat indah, hembus angin maksudnya angin di saat-saat yang sangat indah, itulah akan dihantarkan amal-amal kita, dikir-dikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa memahami maknanya bahwasanya di saat indah memang itu, kalau orang mau memahami, kita buka jendela pintu rumah kita mungkin kecil saja, mungkin angin mau masuk, suasana dingin, biarpun di kelas Cirebon yang mukaddimah hadramiyah ini, kalau kita sebelum ke hadramut tinggal di Cirebon cocok, sama di Raci di Bangil itu kalau mukaddimah hadramiyah, kalau kita lihat kita mukaddimah hadramiyah sebab ada tempat mukaddimah hadramiyah ini Cirebon ini dekat dengan pesisir, udah panas. Wah, ini cepat pinter nanti. Tapi bangun malam. Bangun malam, Nak. Dan biasakan dan pastikan harus bangun malam baca zikir, mohon kepada Allah. Wa qala idan, dan berkata juga Sayyidina Imam Sufyan Ats-Tsauri. Hal-hal semacam ini bagaimana? Ini mungkin kita harus cari secara ilmiah. Kalau ada seorang alim seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri cerita kayak gitu, itu dari mana sumbernya? Kan gitu. Kalau bukan dari hadis bagaimana? Kita kenal majazat, angin membawa. Kalau orang berbicara dengan kalimat-kalimat indah yang penuh dengan nilai sastra akan faham. Mungkin seorang suami akan menyenandungkan puisi angin malam, sampaikan salamku untuk istriku yang di rumah. Apaan tuh? Gila kali ya. Ada makna. Dan itu mungkin sekali yang dirasakan oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri di saat beliau melakukan sholat di tengah malam, ada hembusan angin. Oh, kenikmatan yang dikirim oleh Allah. Dan ini sapaan dari Allah. Kemudian dia berzikir semakin khusyuk. Akhirnya dengan hembusan angin yang sejuk itu, zikirnya semakin indah, semakin khusyuk. Sambil bersyukur ini nikmat. Nah, ini yang diterima oleh Allah. Berarti angin yang membuat suasana sejuk tadi seolah-olah menjadikan sebab kita semakin khusyuk dan semakin diterima oleh Allah. Bisa dimaknai begitu. Enggak usah bingung loh. Imam Sufyan Ats-Tsauri dari ini bacaan orang yang anti tasawuf, ini kayak kayu, kayak tahu. Omongan apa itu? Dari mana sumbernya? Emang melanggar syariat? Tidak melanggar syariat. Apalagi ini berikutnya ini. Idza kana awwal al-lail yunadi munadin min tahtil 'arsy. Jika ada di awal malam, pertengah awal malam, yunadi munadin, ada yang menyeru dari bawah 'arsy. Samawat wal 'arsy. Ala liyakumil 'abidun. Ingat, hendaknya bangun orang-orang ahli ibadah. Ahli ibadah dibangunkan oleh Allah di awal waktu. Dibangunkan oleh hamba-hamba yang perintah Allah dari malaikat dan seterusnya. Dan secara ilmiah bagaimana hal-hal semacam ini? Riwayat dari Nabi banyak. Yunadi munadin, yunadi munadin, yunadi munadin. Ini bahasanya Sufyan Ats-Tsauri. Dan tidak beda jika seorang ustaz bercerita, wahai anak-anakku, ingat setiap pertengahan malam Allah menyeru. Dari mana ini? Kok kayak tahu? Ada riwayat dari Nabi tentang yunadi munadin, yunadi munadin, ada. Cuma ini sudah bahasanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ada beberapa kritik dari orang anti tasawuf itu selalu mengkritiki gini, capek dia tuh. Padahal dia sendiri juga mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Mana inti, omongan inti, bukan menjelaskan dari Allah. Dia sering. Di awal malam nih yang kelas pertama, abidun, kelas ahli ibadah. Fayakumun wa yusallun masyaallah. Yakumun, bangkit ahli ibadah. Yusallun, melakukan salat masyaallah. Masyaallah sesuai dengan Allah yang kehendaki. Maksudnya kalau sudah masyaallah enggak tahu berapa jumlahnya. Ada yang sampai 500 rakaat seperti Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ada yang menghatamkan Al-Quran dan macam-macam. Ada sholat sampai Tsumma yunadi munadin fi syatril laili, kemudian ada lagi, kemudian ada seruan lagi di pertengahan malam. Dan dalam riwayat bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk membangunkan hamba-hambanya di tengah malam, bangunkan. Ala liyakumil qanitun, ingat, bangun, bangun, hai al-qanitun, sama ahli ibadah, tapi tingkatnya beda. Kalau abid, qanit, lebih khusyuk lagi, lebih tinggi lagi pangkatnya. Wa yusalluna ila sahur, salat sampai waktu sahur. Fa idza kana sahru, kalau sudah sampai waktu sahur, sepertiga akhir malam, nada munadin, ada lagi yang menyeru, bangunkan lagi. Ala liyakumul mustaghfirun, ahli istighfar bangun, ahli istighfar bangun. Ini ahli istighfar, artinya hamba yang dijanjikan oleh Allah dengan pengampunannya, hamba yang dijanjikan oleh Allah dengan rizki yang melimpah, hamba yang dijanjikan oleh Allah dengan keturunan-keturunan diberi Allah. Ini dipilih orang bagiannya masing-masing. Ada abid, ada qanit, ada mustaghfir. Wa yakumun wa istaghfirun, kemudian bangun. Nah, semoga kita termasuk juga golongan yang ini, istighfar di sepertiga akhir malam, istaghfirun. Tapi ingat nih, yang sampai dia amuk-amuk sampai dikebir itu, nah dikebir. Ini paling terakhir. Wa idza tala al-fajr, masuk subuh, azan kok belum bangun. Alasannya haris, alasannya ini. Tala al-fajr, sudah terbit fajar, baru bangun, yunadi nada munadin, ada yang nyeru. Bangun, bangun, yakum alal yakum al-ghafilun. Hei, orang-orang yang lalai. Pangkat-pangkat tinggi kau tinggalkan. Maqam abid kau tinggalkan, maqam qanit kau tinggalkan, maqam mustaghfir kau tinggalkan. Bangun, bangun. Wa yakumuna min fursyihim. Persis. Bangun dari tempat tidurnya itu. Kalmauta, kayak orang mati bingung. Ini lihat orang pada enggak ada nih dirian. Kalmauta kayak mayat-mayat itu. Mukanya acak-acakan, rambutnya ini, selimutnya nyantol di leher, bingung anduknya di mana. Kal maut anshuru min kuburim, seperti orang-orang mati yang dibangkitkan dari kuburnya. Jalannya miring-miring. Sudah begitu duduk lagi di kamar depan toilet. Isyuh. Aneh. Itu model-model al-ghafilun, orang-orang lalai itu. Imam Ghazali ini tahu aja, kayak padahal jauh berapa tahun yang lalu ini. Tahu sebagian santri ada model ghafilun kayak gini ada. Baik. Bangun nak qiyamul lail harus, biarpun hanya sebentar. Makanya harus kalian tertibkan tidur kalian, istirahat kalian yang benar, kapan kalian harus beristirahat. Tapi qiyamul lail itu kalau sudah menjadi kebiasaan, tidak ada hubungannya dengan istirahat. Biarpun dia tidur jam 2, karena sudah biasa qiyamul lail, 1 jam dia akan bangun. Melakukan sholat beberapa, hanya mungkin porsinya dikurangi. Biasanya setengah jam jadi seperapan, biasanya 1 jam jadi setengah jam. Karena dia ingin menjalankan rutinitas kewajiban ini. Kewajiban untuk dirinya, bukan kewajiban syar'i. Secara syar'i tidak wajib, tapi merasa sebagai santri saya punya kewajiban. Harus. Ayuhal walad, wahai anakku. Ruwiya diriwayatkan min wasaya Luqman al-Hakim. Luqman Hakim punya wasiat banyak sekali. Di antara wasiat Luqman Hakim li ibnihi, kepada anak, annahu qala. Luqman Hakim pernah cerita kepada anaknya. Nak, la yakunanna diku akyas minka. Nak, jangan sampai kamu itu kalah cerdas dengan ayam jago. Terlalu gede kalau dibandingkan dengan sebagian dari pemalas-pemalas. Ayam jago termasuk lumayan gagah. Mungkin kalau nasihat ini untuk pemalas, pakai ayam jago masih, pakai nasihatnya Luqman masih terlalu besar nih. Nak, jangan sampai kalian kalah sama ayam pitik kecil tuh, nak. Nggak usah ayam jago ini. Pitik itu pagi sudah tati-tati keluar, ngajak induknya keluar tuh, nyari makanan. Jangan sampai wahai anakku Luqman, anakku, anaknya Luqman Hakim, Luqman menasihati anaknya. Jangan sampai ayam jago itu akyas, lebih cerdas mingka darimu. Kenapa? Yunadi bil ashar. Dia membangunkan orang di tengah malam. Wa anta naimun, inti tidur. Jadi kalau ada ayam berkokok kok inti tidur, inti kalah dengan ayam jago. Inti kalah dengan ayam jago. Walaqad ahsana man qala syi'ra, telah melakukan satu hal yang sangat baik dalam ungrayan untayan-untayan katanya, seseorang yang menuliskan syair. Laqad hatafat fi junhi lailin hamamatun, laqad hatafat, telah menyuarakan, berkicau, bersuara, fi junhi laili, di tengah malam, hamamatun, burung, burung merpati atau burung, itu saja. Ala fananin, di atas dahan-dahan kecil yang lurus. Ini wahnan ya, dahan-dahan kecil yang lembut. Maksudnya burung, hamamah ini burung-burung. Burung-burung kecil, lihat. Dia menari-nari, berkicau. Di dahan, di ranting-ranting panjang, ranting-ranting kecil. Wa inilah naimu, sementara aku masih tidur. Ada di pohon itu, kalau pagi itu ada burung sudah berkicau. Kadzabtu, aku ini dusta. Wa baitillahi, demi Allah, demi rumah Allah. Sumpah. Wa baitillahi, demi Allah, demi rumah Allah. Kadzabtu, aku berdusta. Lau kuntu asyikon, kalau aku mengatakan rindu. Rindu kepada Allah, ngaku cinta kepada Allah. Kalau aku berdusta di saat aku mengaku rindu kepada Allah. Kadzabtu, berdusta aku. Wa baitillah, demi Allah. Lau kuntu asyikon, kalau memang betul aku rindu kepada Allah. Lama sabakatni bil buka'il hamaimu, niscaya aku tidak akan dikalahkan dalam tangisku oleh burung-burung itu. Burung bersuara di saat malam yang seharusnya aku beristighfar, tapi telah didahului oleh burung-burung beristighfar. Wa as'amu anni ha'imun dusababatin, sudah begitu aku yang tidur banyak, enggak pernah bangun malam, enggak pernah istighfar. Aku menduga bahwasanya anni ha'imun, aku adalah perindu dan pecinta. Dusababatin, yang biasa dengan kerinduannya berderai air mata. Li rabbi, untuk Tuhanku. Fala abki, tapi tidak pernah menangis. Bohong. Wa tabkil haba'imu, sementara binatang-binatang pun bisa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk ini dijadik untuk jadi bahan renungan. Jangan sampai kita itu kalah dengan binatang-binatang. Jangan sampai kita kalah dengan ayam jago. Iklam, ketahuilah wahai anakku. Ayyuhal walad, wahai anakku. Khulasatul ilmi, saripati, intisari daripada ilmumu itu adalah anta'lamat ta'ata, kalau kamu tahu bagaimana melakukan ketaatan, sadar ketaatan. Wal ibadata, dan ibadah, mahiya, apa itu. Jadi ilmu yang sesungguhnya itu, ilmu yang kau cari banyak kayak apapun itu, intinya, saripatinya itu adalah untuk menyadarkan dirimu bagaimana beribadah. Ilmu sholat, mulai dari ilmu wudhu, toharah, bersuci, kemudian nutup aurat, sampai ilmu sholat, bacaannya sholat sampai selesai. Untuk apa sih ilmu itu tidak belajari? Untuk kita bisa beribadah. Kalau ternyata mempelajari ilmu, ilmu sholat, ngerti ilmu, tapi gak pernah wudhu, gak pernah sholat, ya itulah Bukan ilmu lagi. Jadi inti daripada ilmu itu adalah untuk kita beramal. Bukan ilmu dari untuk zatnya ilmu. Ilmu untuk amal. Untuk berbuat baik dengan ilmu tersebut. Kalau tidak, rugi kita. Bukan ilmu yang sesungguhnya. I'lam dan ketahuilah anna ta'ata, yang kita tahu. Ini ketaatan itu apa sih? Wal ibadah, dan ibadah itu apa? I'lam anna ta'ata, sungguhnya ketaatan wal ibadah, dan ibadah itu adalah mutaba'atu syari'i, ngikuti syariat. Ngikuti syari' Allah. Nabi Muhammad fil awamiri wan nawahi, di dalam perintah-perintah dan larangan-larangannya. Dan ini memang harus dimulai dari di saat kita mulai mengetahui halal haram yang kecil-kecil. Yang masih ringan-ringan. Dan kita belum banyak tantangan. Kalau kita ingat Habib Hasan bin Ahmad Baharun di saat satu anak. Ceritanya. Di pondok, kamu jangan merokok nak ya. Tiba-tiba merokok. Beliau tidak menasihati mencaci perokok, kata mengatakan, hawa nafsumu nak. Kamu untuk menahan tidak merokok saja tidak bisa. Padahal kalau kamu tidak merokok, tidak akan ada pengaruh kepada dirimu. Bagaimana di saat kamu ada tawaran duit besar yang haram, menggiurkan kamu. Kalau kamu belum bisa berlatih dengan menahan dari yang kecil-kecil, yang ringan-ringan, di saat ada yang gede, kamu tidak akan mampu untuk itu. Ilmu itu dimulai dari saat kita nabung ilmu sedikit, kita amalkan. Jika gitu haraman kita jauhi. Jangan sampai ada yang berkata, nanti saja saya amalin kalau sampai di rumah. Sholat tahajudnya nanti di rumah, ngamalkan ini di rumah. Semuanya nunggu kalau sudah pulang, tidak mendapatkan apa-apa. Bilqauli, dengan ucapanmu. Walfi'li, pekerjaanmu. Yakni, kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruk yakunu biqtida'i syar'i, hendaknya apapun yang kau ucapkan, yang kau kerjakan atau yang kau tinggalkan, hendaknya timbangannya adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama lusumta yaumal 'id wa ayyamat tasyrik takunu 'asyan. Kalau ada orang berpuasa di hari tasyrik, hari Id, maka itu akan jadi maksiat. Aw shallaita fi thawbin maghsubin, atau engkau salat di baju yang menggosok, dalam maksiat. Wa ingkan surata ibadatin, biarpun dalam bentuk ibadah, tak tham kau akan dosa. Allahu a'lam bisawab. Setelah itu ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Allahu akbar. Amin. Ada 10 menit mau ditanyakan. Nah, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Buya, apakah memang sifat jelek daripada seorang itu akan berdampak kepada anaknya? Dan apakah kalau memang benar seorang tersebut kalau dia bertobat, apakah tetap akan berdampak kepada anaknya, Buya? Kemudian yang kedua, Buya, kita tahu ada beberapa amalan yang apabila dilakukan akan merusak daripada pahala-pahala puasa kita atau al-mukhbitat. Kalau seandainya ada orang ghibah kemudian dia beristighfar, apakah tetap dia akan diambil daripada pahalanya? Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada dosa keturunan. Dan juga tidak ada karma di dalam Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Semua orang dilahirkan fitrah, bersih, suci, tidak ada noda, tidak ada dosa. Dosa bapak tidak akan ditanggung oleh seorang anak. Enggak ada dosa warisan. Itu kan agama lain. Tidak ada. Seorang anak terlahir suci, bersih, tidak punya dosa. Dan tidak dibenarkan kalau ada orang tiba-tiba punya sesuatu, lalu kita katakan ini adalah hukuman dari Allah, misalnya cacat dan sebagainya. Bukan. Dia adalah tidak punya dosa. Bagi dirinya mungkin sebuah kemuliaan. Tapi mungkin ia bagi seorang bapak dihukum oleh Allah dengan kekurangan pada anaknya, atau karena ingin diangkat derajatnya. Misalnya seorang bapak normal, tapi Allah ingin mengangkat derajatnya. Atau anggap saja dia banyak dosa, kemudian lahirlah seorang anak dengan satu sifat atau kekurangan dan sebagainya. Bagi sang anak tidak kekurangan. Karena apa? Kurang akal, kurang ini dan sebagainya. Tapi apakah mungkin karena dosa orang? Tidak, dosa orang tuanya tidak ada hubungannya dengan cacatnya sang anak dan kekurangannya sang anak. Sang anak tetap lahir suci, tidak punya dosa, dan tidak boleh dihubungkan dosa orang dengan dia. Cuman kekurangannya ini akan menjadikan orang tua itu merasa nyesek, merasa sakit, merasa ini. Dan itu adalah untuk menghapus dosa yang pernah dilakukannya. Mungkin kena musibah sang anak. Nah ini. Mungkin seperti itu. Dan mungkin karena ingin diangkat derajatnya, bukan serta-merta kita katakan pendosa, mohon maaf. Mungkin ada seorang punya anak cacat, bukan karena dosa, tapi karena Allah ingin angkat derajatnya. Kalau tadi mungkin contoh anggap saja bapaknya punya dosa dan sebagainya, lalu lahirlah anak semacam ini. Mestinya bahan koreksi diri. Jadi aku diberi oleh Allah seperti ini sehingga aku mungkin lebih repot, mungkin lebih ini, akhirnya ini. Nah, ini untuk menghapus dosa. Itu untuk koreksi diri, tapi kita tidak boleh mengoreksi orang lain. Wah, anaknya cacat lalu dia banyak dosa. Oh enggak, bisa saja dia adalah ahli surga, wali, kemudian diberi oleh Allah anak yang kurang biar tambah pahalanya dia. Karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Jadi enggak ada dia begitu karena dosa, enggak. Dosa orang tidak akan ditimpakan kepada orang lain kecuali orang tersebut menjadi sebab punya dosa. Anak kecil tidak pernah punya peran. Kecuali kita menjadikan orang bermaksiat gara-gara kita. Kita mati dapat dosa. Padahal bukan kita yang melakukan dosa. Orang lain yang melakukan, tapi kita yang menjembatani. Contoh. Kita memberikan hadiah kepada seorang wanita di kampung. Kita beri hadiah baju. Cuman kita tidak pernah seleksi. Tidak pernah milih. Baju seronok. Baju setengah badan. Kasih orang kampung. Dari kota. Model bagus. Sama orang kampung dipakai di rumah dulu. Sesaat pakai di rumah. Sehari, dua hari, seminggu. Akhirnya mulai keluar rumah. Akhirnya dia pakai baju pendek. Sudah biasa. Gara-gara dia pakai baju pendek. Banyak orang yang menggoda. Akhirnya masuk zina. Ini ustadz yang ngasih dari kota itu dapat bagian dosa. Nah ini karena dia menjadi sebab. Makanya kami selalu ingatkan bagi siapapun yang ingin memberi hadiah. Harus kita berpikir. Hadiah itu bermanfaat enggak? Termasuk kami ingatkan kemarin. Yang ingin memberi hadiah baju untuk kaum muslimin di Rohingya. Yang kan kita berikan baju apa itu? Sebab kita pernah juga di Cirebon itu gerakan bersantunan orang fakir, orang-orang pinggir gunung sana, orang-orang fakir dengan setiap pegawai untuk memberikan baju satu atau dua. Baru suap berapa karung waktu itu. Cuma alhamdulillah kita diingatkan oleh Allah, suruh lihat bajunya. Ternyata separuh, tidak ada separuh yang layak untuk diberikan. Semuanya rata-rata baju seronok seperti bajunya orang kota itu. Enggak, ini haram, ini dibakar semuanya selainnya. Jangan berikan kepada orang baju yang tidak. Nah, jadi kalau ada orang bermaksiat tapi kita menjadi sebab, oh dapat kita. Tapi kalau kita tidak ada maksiat, maksiatnya orang Amerika tidak ada hubungannya dengan kita. Apalagi anak tidak menjadi sebab. Tapi dosanya anak bisa saja karena bapaknya salah mendidik ini. Jadi enggak ada dosa keturunan, karma enggak ada, karma tidak ada. Itu kan di agama lain ada karma-karma. Dan kita tidak usah ngomong karma. Balasan dari Allah diberikan karena pekerjaan kita, karena dosa-dosa. Tidak perlu kita bicara karma. Karena enggak ada karma. Karena bapaknya begini, anaknya begitu. Bapaknya begini, anaknya begini. Enggak ada karma di dalam Islam. Kemudian yang kedua. Oh iya, semua lihat at-taibu minadzambi kama nadzambalah. Kecuali dosa yang menyekutukan Allah akan menghapus amal baik, nol. Tapi semua dosa selain itu akan diampuni oleh Allah kalau dia bertobat. Dan makna diampuni itu gimana? Ditutup seolah-olah tidak ada dosa. Jika dosa itu menjadikan amal kita habis, lalu kita bertobat, misalnya nyesel, kita gunjing seseorang. Kita bertobat dengan cara yang benar, bagaimana kita tobat dari menggunjing seseorang, yaitu dengan cara minta maaf secara langsung kalau bisa. Kalau ternyata minta maaf kita belum berani atau malah takut menjadikan sebab permusuhan, maka kita cukup mendoakan, ya Allah ampuni dia dan ampuni aku. Disebut kebaikan dia. Dengan cara bertobat seperti itu, maka akan dikembalikan semua pahala. Termasuk yang sering dikatakan riya. Riya itu kan menghambur-hamburkan pahala. Sudah beramal baik banyak, akan tapi dilakukan dengan riya, habis tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena waktu itu belum mengerti bahayanya riya, dia kalau memberi selalu pamer untuk orang dan sebagainya. Tapi setelah itu sadar, ya Allah, bahaya sekali riya. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh orang yang punya hati riya, tidak akan diterima oleh Allah dan tidak akan dilihat Allah. Nyesel dia. Nah, setelah dia menyesal, kemudian setelah itu apa? Istighfar, berjanji untuk tidak riya lagi dalam beramal. Dikembalikan oleh Allah. Allah Maha Kasih. Namanya tobat, dikembalikan semuanya. Amal-amalnya itu akan dibalikan. Pahala-pahalanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-ta'ibu minadzambi kaman la dzambala. Seperti belum punya dosa. Seperti tidak punya dosa, habislah dosanya. Selagi habis, balik semuanya. Amal-amal itu balik. Makanya tobat itu luar biasa. Menyesali dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. 5 menit lagi. Halo. Mikian dua belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu ya, di daerah kami karena di gunung, tradisi orang gade biasanya kan gadein sawah. Yang kami tahu kan katanya kalau gade itu kan nggak bisa diambil manfaat Bu ya sama yang pinjamin duit. Itu yang pertama. Kaitannya dengan tadi pagi dengar ngutip keterangan Bu ya, orang nyewa tanah rumah ada pohon mangga seperti itu ya, kan diikutkan kebiasaan. Nah sekarang kalau kebiasaan masyarakat tersebut, barang yang digadekan itu umumnya memang dipakai sama itu Bu ya, dipakai yang apa, yang gadein lah, yang apa namanya, yang pinjamkan duit. Itu bagaimana hukumnya Bu ya? Baik, kita harus membedakan antara sewa tidak ada utang piutang di dalamnya. Yang berat itu di dalam riba, itu kan utang piutang. Karena utang piutang sehingga ada riba di dalamnya. Kalau sewa menyewa, ternyata yang menyewakan tiba-tiba bilang sudah ente tidak usah bayar pun boleh kok. Potong pohon itu semuanya, jual boleh. Ini dalam urusan sewa menyewa. Kalau utang piutang itu permasalahannya adalah kaidah, jangan sampai orang yang meminjamkan duit atas dasar meminjamkan mengambil manfaat. Baliknya tetap, tapi ada tambahannya manfaat. Maka kalau kita meminjamkan uang kepada seseorang, gadenya sawah, sawah itu adalah bukan saya yang meminjamkan uang yang boleh menggunakannya. Kalau saya menggunakan sawah tersebut, utangnya 20 juta. Anda kembalikan 20 juta setahun depan. Sawahnya gimana? Sawahnya saya garap, berarti saya mencekik. Terus dari mana dia akan bayar? Ini adalah riba hakiki. Dan kalau terjadi masyarakat, kalau sudah riba itu bukan urusannya rela dan tidak rela. Orang itu mengaku rela semuanya, orang yang kena riba rela. Permasalahannya melanggar. Bahkan dalam urusan riba, kadang tidak ada yang dirugikan. Riba tidak ada yang dirugikan, kadang tidak ada yang rugi. Semuanya untung, tapi masuk bab riba. Riba itu berat, beda. Istilah jual, beli, memberi, dan seterusnya. Jadi kalau sudah urusan ada ribanya, kadang tidak harus dirugikan. Makanya harus betul-betul gencar ini mungkin para asatid dan sebagainya untuk mengantisipasi orang agar tidak masuk bab riba, bunga, dan seterusnya. Subhanallah, kadang sujud rukuknya banyak tapi dia masih berurusan dengan riba, terus mau kemana dia? Kadang-kadang kasihan, kita doakan semoga Allah memberikan kesadaran. Bahkan kadang pengen bantu yatim piatu, masjid, tapi dengan riba, dia berurusan dengan riba. Sudahlah, gak usah bantu, benahi dulu urusan bisnismu, bebaskan dirimu dari riba dulu, gak usah nyumbang al-bahjah, ibaratnya begitu. Kita lebih senang seperti itu. Karena na'udzubillah, kalau usaha sama riba tidak ada berkah. Dimakan anak jadi anak setan, dimakan istri kurang ajar. Nah, kalau nyewa, maka tidak berhak bagi yang meminjamkan duit untuk menggunakan sawah yang pinjam. Biar sawahnya digarap sama yang punya duit. Intinya, jaminan itu apa? Kalau nanti Anda tidak bisa membayar uang, maka dijual dengan harga normal untuk menutup utang, selebihnya dikembalikan kepada Anda. Adapun di mana barang gadaian itu diletakkan, dilihat. Boleh diletakkan di saya, tapi saya tidak boleh menggunakannya. Boleh diletakkan di orang lain karena mungkin sama-sama kita tidak percaya. Jadi dalam Islam pun biar orang tidak saling kenal pun boleh pinjam meminjam. Anda minjamkan uang kepada saya, gadaiannya mana? Jam ini. Tapi saya tidak percaya, Anda tidak percaya kepada saya, takut jam saya bawa pergi. Dan saya juga tidak percaya kepada Anda, mungkin juga Anda tidak bayar utang. Tapi ada gade, diletakkan di orang ketiga. Nah ini, Islam indah. Atau diletakkan di Anda. Lah di saat barang gade itu ada di orang yang meminjam uang, maka bagaimana hukum menggunakan barang tersebut? Ada dua syarat. Yang pertama adalah izin dari orang yang meminjamkan uang. Yang kedua adalah barang tersebut yang tidak bakal berubah harganya hingga sampai tidak cukup untuk bayar utang. Tapi kalau sudah dapat ridho ini sebenarnya sudah cukup. Sudahlah kau pakai motor yang kau jadikan gade ini Tuhan. Kalau sudah diizinkan rusak-rusak diizinkan. Tapi yang pakai Anda yang pinjam duit, barangkali untuk ngojek, untuk nyicil, bayar utang, kan begitu. Tapi kalau sudah motor saya bawa, saya pakai, ini adalah riba. Wah paling seneng orang kaya dengan begitu, cepat masuk nerakanya itu. Paling seneng sudah minjemin duit, duitnya kaya ini tetap gak pakai riba, tapi sawahnya, sawahnya penghasilannya bisa lebih gede dari itu. Dan permasalahannya betul, sudah terjadi di masyarakat, masyarakat problem. Dan yang dimaksud tadi, kebiasaan itu bukan kebiasaan masyarakat yang salah. Umumnya orang itu nyesel enggak kalau mangganya itu diambil, kemudian dia selama ini bagaimana? Nah kalau mangga 4 biji, 5 biji saja, atau buah paling 100 biji enggak terlalu penting lah. Tapi kalau mangga gede, kayak tadi yang kita ceritakan, mangga gede 4 ton. 4 ton, ya repot. Jadi maksudnya kebiasaan umum itu orang itu seperti apa ini? Biasanya diambil atau bagaimana? Kalau kebiasaan, atau kebiasaan orang nyewa sebelumnya, kalau kebiasaan orang nyewa sebelumnya, oh yang punya rumah ini sudah gak pernah nanyain, kita makan-makan boleh, ya sudah, kita boleh melanjutkan. Tapi kalau kita masih baru, belum tahu kebiasaannya, kita tinggal bertanya, bagaimana, boleh enggak saya petik mangganya, daun pisangnya boleh saya pakai, kalau buah saya ambil bagaimana, itu. Wallahu a'lam bishawab. Banat, satu, ditutup dengan. Ada cukup kita tutup dengan doa. Ada? Ayo bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Afan, gimana kalau seumpamanya ada suami istri, kedua-duanya ini sama-sama ngejar dunia, Buya, sampai anaknya itu ditelantarkan. Akhirnya anaknya ini dipegang sama neneknya dan gimana? Anaknya gimana? Anaknya dipegang sama neneknya. Eh? Diasuh sama neneknya. Nenek dari yang laki-laki dan saudari laki-laki. Nah, sampai saudari laki-lakinya nih ngomong, Buya, sama saudara yang lainnya. Kalau keponakan anak ini kalau diambil sama ibunya nggak bakalan dikasih gitu, Bu ya. Itu gimana? Apakah bibi? Kenapa nggak dikasih? Ibunya nggak bener. Iya, ibunya juga mencari dunia gitu, Bu ya. Nggak ngurusin anaknya. Syukran, Bu ya. Banyak orang tertipu. Banyak orang tertipu yang kelihatannya cerdas. Wanita karir. Dia punya ijazah. Dia cari kerjaan, cari tambahan duit. Gajinya 1 juta. Lumayan. Tambahan 1 juta. Enggak ada yang ngasuh anaknya. Ambil pembantu 700 ribu. Untung 300 tok. Enggak ketemu anak, anaknya bandel, anaknya. Memang banyak orang bingung dia. Ya, banyak orang-orang bingung. Anaknya diberikan ke pembantu dan seterusnya. Jadi dia dapat sarjana itu ilmunya bukan untuk anaknya, untuk orang lain. Anaknya dikasih pembantu yang hanya tamat SD, tamat TK, perilakunya pun gak benar. Memang banyak orang-orang aneh seperti itu. Makanya kami menyeru rumah-rumah. Apapun yang kau cari di luar adalah harus untuk rumah. Mencari duit untuk kebaikan di rumah. Ada mencari duit-duit saja, tak taunya anak tidak diperhatikan. Terus mau gimana ini? Mau apa yang dicari? Anakmu memang butuh untuk kau kasih makan, uang, dan seterusnya. Akan tapi lebih butuh mereka itu sentuhan tanganmu, kelembutan perilaku, pendidikan. Nah, kita ingatkan. Ada suami istri yang sibuk cari duit, cari duit. Biasanya itu dikuasai oleh ketamakan. Alasannya tidak cukup. Apa yang menjadikan tidak cukup? Sekolahnya milih yang mahal. Pilih yang mahal. Padahal sudah dengar Al-Bahjah banyak yang gratis. Enggak mau sih. Pengen nyungsep dia, pengen sengsara. Alasannya tidak, saya pengen problem itu karena tamak. Makanya tersiksa, dia harus bekerja dan bekerja dan bekerja. Dan kalian tidak seperti itu nanti. Kalian punya harapan anak-anakmu nomor satu. Perhatikan mereka. Ada sebagian yang sadar sementara harus bekerja dan seterusnya, maka anaknya dititipkan di tempat-tempat yang baik, pesantren. Itu masih lumayan, itu sehat itu. Tapi di masa kecil hendaknya kita harus dekat dengan anak-anak kita. Baru di saat mereka sudah mulai mandiri, bolehlah dititipkan tempat yang baik, tempat yang mulia. Kalau di rumah kadang-kadang ini kan salahnya seorang tua. Tadi kita nasihati beberapa orang. Ada orang tua yang anaknya dibelikan perlengkapan mulai dari iPad, tablet segala macam. Jadi anaknya tuh umur 7 tahun tuh kemana-mana bawa gini. Sampai kacamatanya tebel 6 cm itu. Sak matanya sakit, rusak semuanya. Dipikir itu bapak ibu sayang, itu paling jahatnya bapak. Saya ngomong terus seperti itu. Karena sayang, jangan sampai anak. Paling jahatnya, kemarin juga di Bogor atau di mana tuh. Dia tanya megang, terus saya berhenti dari ceramah langsung. Saya berhenti dari ceramah, saya panggil ibu. Tolong anaknya jangan dikasih seperti itu. Ini layar, ini ada lampu, ada warna, ada sinar. Itu akan merusak mata secara lahir. Kemudian itu gambar, film, segala macam. Itu juga mempengaruhi cara berpikirnya. Apalagi game. Menjadikan dia malas sekolah mengaji. Gimana mau jadi ranking, jadi orang. Ini kelihatannya orang tua ini harus cerdas. Bagaimana mendidik anak? Sudah begitu lihat di rumah televisinya 24 jam, anaknya paling hafal acara ini, habis ini, habis ini, habis ini. Stop. Kadang bapaknya pun tanya, nak tadi ceritanya gimana? Lulah, dia diajari lagi. Wah, kacau ini, betul-betul rusak ini. Ini loh kadang-kadang kekayaan, keberhasilan. Yang berhasil bukan engkau, yang berhasil bapakmu mendidik kamu sampai menjadi orang kaya, menjadi orang cukup, berhasil. Tapi kamu gagal, didik anak saja gak bisa. Nah, ini kan problem. Dan kita menemukan, dipikir kalau sudah punya iPad itu hebat, gagah, hebat, bahlul. Mata ini mahal, saya sendiri kalau bukan karena mendesak, karena perpustakaan belum ada, saya tidak mau baca pakai gini. Saya lebih senang pada buku agar mata itu terjaga. kesehatan. Menonton televisi pun kalau harus, itu pun harus ada jaraknya nak. Kita ini pendidikan bukan pendidikan roh saja, pendidikan jasad. Kalau mata jangan kayak mau ditelan itu kertas. Jauh ini 20 cm, baca ini, sehat. Posisi harus tulisan ada di bawah, bukan di atas, enggak bisa menyesuaikan mata. Ini ada cara yang benar tuh baca. Kesehatan juga penting nak. Lah ini orang tua ini dah, kesehatan anaknya juga enggak pernah diurus. Apalagi pendidikan akhiratnya, waduh tidak karu-karuan. Kita melihat anak kecil, kita melihat anak kecil seperti itu. Oleh orang tuanya dimanja dengan alat-alat elektronik. Semuanya. Tidak tambah pinter. Mulai dari fisiknya, kesehatannya akan mudah terganggu. Dan boleh menangis sesaat. Sehingga ada orang bingung, game. Wah, ini. Maksudnya biar gak nangis. Memang kalau dikasih game tidak nak. Nangis. Apa yang dirugikan dari itu semuanya? Belajar ngaji males. Main game. Terus giliran sudah pusing. Ada seorang orang berhasil. Ngadep. Berhasil, waduh. Gak tahu kekayaannya seberapa. Kita juga gak pernah tahu. Yang jelas katanya berhasil kaya. Datang dengan dua anak perempuannya. Pandangannya sudah pada waduh. Anak perempuan dua. Karena sabu-sabu sudah obat dan seterusnya. Langsung kita ngomong, saya tidak usah diceritai, saya pasti salah. Karena bapaknya kaya, sibuk dengan duitnya, ngurusi kerjaannya, anaknya serikan pembantu, dikasih alat, mobil, ini. Iya bu ya, sudah, tidak usah kasih tahu saya. Ini kegagalan orang kaya. Berhasil, anak kiai, anak ustadz, kasih manja. Harus ada aturan, nonton televisi, ada waktunya, matanya. Syekh Zarnuji saja sudah mengingatkan, kalau kamu nulis itu jangan terlalu kecil. Pelit banget kamu sama buku kecil, giliran mulai tua enggak bisa baca. Gede yang jelas itu. Jadi matamu terjaga. Kecil-kecil aja. Makanya Bu ya, yang gede sehat, mata dijaga nak. Posisi belajar itu kalau komposisi gini itu bisa berjam-jam. Posisi duduk yang benar, sehat. Jadi kesehatan juga perlu dijaga. Makanya akhir-akhir kemarin kita gak, dalam sebulan kritisi tentang sekolah yang harus ada bimbingan belajar, sekolah yang harus ada ekstrakurikuler, ekstra. Zaman dulu udah ada itu semuanya. Zaman sekarang ada tambahan belajar sampai gak bisa ngaji. Sebetulnya kalau sekolah itu mulai jam 7 sampai jam 12 enggak cukup lalu pakai jam tambahan, ini menunjukkan gagal di sekolahan. Mestinya tugas ibu di rumah nunggu anaknya ngaji, nunggu anak ngulang pelajaran. Rupanya ibunya lebih senang anaknya masuk bimbingan belajar dan gaya keren tuh masuk bimbel apa gitu yang ada label. Oh, anak saya ikut bimbel sana. Oh iya, ibunya di rumah main internet. Sudah enggak sabar lagi untuk nunggui anaknya. Kalau ibu-ibu dulu Masya Allah, dedek saya ngaji, anaknya belajar ditunggui sampai tidur. Saya ingat Umi itu, kalau apa, Uminya Bu ya, nunggui itu. Nunggui sampai kita selesai. Loh, anaknya suruh belajar ibunya dengan televisi, itu gimana itu? Sana-sana belajar di kamar dikunci, suaranya, televisinya. Iya mau keluar dia. Ini perlu orang tua yang cerdas. Nah, kalian harus cerdas. Ini banyak orang tua kelihatannya pintar. Sekolahnya tinggi. Duitnya banyak. Bahlul. Makanya saya tegas dengan anak-anak sendiri. Ini. Yang Allah berikan daripada kelebihan. Jangan untuk merusak anak-anakmu. Lihat. Alat-alat elektronik dan sebagainya. Apakah itu semuanya baik? Kecil sudah megang HP itu apa? Radiasi. Mencetak kanker di otaknya dan macam ini. Sejadah kalau dibutuhkan HP, menempel HP gitu. Bapaknya depannya HP. Halo, assalamualaikum abah. Ya di depan itu. Gaya ini. Makanya Buya menghimbau pakai headset semuanya yang harus pakai HP supaya terjaga kesehatan perlu. Headset untuk mengurangi. Itu medis yang menyebabkan karena itu pakai gelombang radio yang ada. Dan waktunya jangan dikasih HP, anak-anak kita tidak kita kasih HP. Tidak zaharok kenal HP, hanya karena kemarin mondok saja itu pun dipegang. oleh bersama-sama. Ada perlunya untuk apa? Untuk komunikasi. Biar setiap hari saya bisa ganggu anak saya. Sehingga belajarnya biar enggak benar, biar tetap bahlul gitu. Harus jadi orang tua cerdas nih. Ada pertanyaan apa tadi ke masalahnya di sini? Ini banyak orang tua itu begitu, kelihatannya hebat tapi bahlul. Kalian harus cerdas, Nak. Jangan dimanja anakmu yang menjadikan memanja, menyayangi anak itu harus benar. Memberikan semua yang diinginkan, memberikan semua yang diinginkan belum bukan pendidikan, memberikan semua yang diinginkan belum tentu. Dan kalau perlu jangan dibanja anakmu dengan uang. Duit itu bisa jadi macam-macam, bisa jadi racun, bisa jadi senjata yang membahayakan, bisa jadi ini. Sudahlah kalau butuh dipenuhi saja. Biasakan anak-anakmu, Nak, kamu pengen apa, Nak? Saya, yuk, kita beli. Abah yang beli. Selesai. Kalau sudah duit, ngerti duit, angka duit, macam-macam ceritanya. Mulai dari beli makanan yang beracun, yang pewarnanya ini, yang kata dokter berbahaya, betul. Kena lambung, kena ini, bebel, bahlul. Makanya ngafal dua, lupa tiga anak-anaknya. Suruh ngapalin susah benar. Cerdas, Nak, ya, untuk didik anak-anak kalian. Ternyata. Tidak, ini belajar tasawuf sama Imam Ghazali, ini tasawuf belajar ilmu batin, sekarang ilmu lahir ini. Karena pendidikan. Kita menemukan orang-orang tua yang dibeli oleh Allah keberhasilan, akan tapi gagal urusan anaknya. Dua orang perempuan kurus, obat-obatan, gimana Bu ya anak saya ini, kenapa? Iya betul, terus gimana ya? Ya buat pelajaran bagi yang lainnya, biar ngerti, ini kaya raya, duitnya banyak, sampai gak ngatur, mobilnya datang mewah. Pakai pengawal dia. Anak perempuannya, rambutnya pendek begitu. Kelihatan kayak baru, kayak kurang makan gitu. Rupanya sudah kena obat-obat. Cerdas. Ibu dekat sama anak. Temeni dia ngaji. Sekarang zaman-zaman dikit, zaman-zaman elektronik itu aneh gitu. Punya anak 4 kumpul bersama itu kira-kira di mana? Ngadep-adepan kumpul. Sini sama anak, sini sama sini. Mana keindahan mana ini? Baik, jadilah kalian orang-orang yang cerdas. Anak-anak kalian tidak boleh kenal macam-macam seperti itu. Sekarang lihat SD-nya orang kaya katanya itu. SD kelas 1 harus punya komputer, laptop semuanya. Gaya-gayaan. Laptop untuk apa anak-anak pakai laptop? Biar ngerti. Biar tahu. Mainnya ke supermarket, latihan belanja untuk nguras duit bapak ibunya. Ini kan sekolah aneh-aneh. Kita pernah ke supermarket ada anak-anak kecil untuk mengenal Pak. Ini gurunya itu bagaimana ini cara berpikirnya ini? Lah kok masih mau nyekolahkan di tempat-tempat seperti itu? Anaknya kan ngerti barang dagangan, ngerti ini. Akhirnya ngajak belanja. Duit siapa yang diambil? Duit bapaknya. Ya kalau ada duit, enggak ada duit, curi. HP enggak perlu. Bahkan kalau perlu, kalau kita mau belanja, anak-anak kita mau diajak ke supermarket, kalau lihat, Nak, mau beli apa? Ayo, sekarang didaftar dulu, mau beli apa? Saya beli sabun, sampo, ini. Nah, ini mah cukup. Lagi tambahan dari Abah sama Umi. Es krim, oke? Okay? Tambahannya. Penutup. Senang dia. Lupa ini. Sampai di sana, enggak usah keliling langsung. Sabun di sini, susu di situ. Nih, enggak keliling. Ibunya senang keliling. Muter. Cari diskon. Harus cerdas, Nak, ya. Jangan biasakan. Kalau memang engkau perlu waktu yang panjang, jangan dibawa anak-anakmu. Suruh belajar dia. Kalau berlibur, berlibur yang maksimal. Ke pantai, ke ini, ke kebun, ke ini. Maksimal berlibur. Ini kadang-kadang orang tua itu gak cerdas. Padahal dia adalah sarjana dia. Usah untuk kesehatan itu. Mulai HP ini, saya melihat anak-anak kecil udah matanya, kacamatanya begini. Kata dokter tidak boleh melihat layar lagi lebih dari seberapa jam. Ini peraturan karena sudah rusak matanya. Masya Allah. Kamera foto cetak-cetak. Itu lampu kamera tuh ngerusak ini. Makanya kita ada foto sudah jangan pakai kamera. Sehingga ya anak-anakku sehat. Cara baca yang sehat. Makan yang sehat. Cara makan benar. Makanya tidak ada jualan rujak jam 11 siang. Awas, hati-hati. Dus, tidak boleh. Rujak itu paling enak, belum ada besu. Makanya kena mah, kena ini semuanya, kena lambung. Ini ngaco, rujak. Kalau boleh makan pedesan setelah makan, harus ada dong aturannya. Ciki-ciki sebelum makan, enak semuanya itu. Kalau makanan, makanan yang setelah makan. Nah. Kemudian itu agar engkau itu bisa menikmati waktu makan. Kalau sudah ada mukadimahnya, sudah lidahnya itu rusak, makan susah. Sehingga berepot. Tapi kalau kalian sudah menjaga, saya tidak boleh makan sampai waktunya makan. Baru setelah itu ada camilannya. Kecuali karena mah ada camilan roti-roti berat itu. Boleh. Cara baca. Jangan di tempat yang sangat terang di bawah terik matahari baca buku. Itu juga pantulannya merusak matamu. Jangan di tempat yang tidak terang menjadikan matamu juga cepat rusak. Yang normal. Makanya di pondok ini lampu sudah jangan belit-belit. Pondok banyak di mana-mana ada lampu. No. Lampu gak belit-belit, terang semuanya. Nah, bacanya jelas malam. Yang sering di komputer itu tim apa itu? Tim in touch tim ini. Hati-hati, harus ada jarak. Matikan lampu. Nah, ini merusak matamu. Ada jarak, ada hati. Perhatikan, ini punya mata, dijaga. Baik ya. Ilmu tasawuf, ilmu lahir, ilmu batin ini. Ilmu tasawuf masuk ilmu mata ini. Tidak apa-apa, biarkan kalian tidak salah anak ya. Karena kadang kita cemburu, ada orang-orang salah di dalam mengarahkan anak-anaknya. Baik, ini saja insyaAllah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah menjaga lahir dan batin kita. Orang tua kita, keluarga kita dijaga oleh Allah. Dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Panjang umur, sihat afiat, semakin cinta pada Allah, cinta Rasulullah. Cinta orang tua, cinta sesama, cinta keluarga. Dan semoga Allah memberikan kepada kita umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Hai Ibn Afil. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim surat al-latina. Wa rubahandu wa inu wa Allah. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna. Ya. Allahumma awrati wa aminir raati wa firi walidina rabbi wa muludina.